Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf yang merupakan salah satu rangkaian program dari Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 44 dan juga seterusnya yang tentunya akan disampaikan uraiannya oleh Bapak Quraish Shihab yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ketemu Bapak lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah kita Pak sudah hadir ibu-ibu yang cantik ini dan juga ada Bapak yang ganteng. Bapak paling ganteng di antara ibu-ibu semua. Yaitu dari komunitas Cinta Al-Quran. Ini kalau nggak salah dari Makassar ya, dari jauh-jauh Pak, dari kampung Bapak ya Pak. Kampung. Dan juga pengajian Nurul Huda. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum semuanya. Untuk mempersingkat waktu Pak Quraish, silakan kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 44 Pak. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dikemukakan tadi, akhir dari episode yang lalu kita menjelaskan firman-firman Allah yang menjanjikan untuk orang-orang yang patuh kepada Allah akan dianugerahi sorga, diwariskan kepada mereka sorga. Saya ingin menambahkan dulu sebelum sampai ke sana, itu istilahnya diwariskan kepada mereka. Pertanyaan, adakah usaha Anda untuk memperoleh warisan? Ada atau tidak? Mau bunuh itu supaya dapat warisannya? Tidak ada usaha manusia untuk memperoleh warisan. Ya kan? Kalau dia mau berusaha, dia bunuh itu. Padahal terlarang. Begitu dia bunuh orang yang dia anggap bisa mewariskan hartanya, begitu begitulah terputus warisan itu untuknya. Nah, ini berarti sorga itu bukan karena amal Anda. Itu anugerah Tuhan. Persis seperti warisan yang kita peroleh, itu adalah ketetapan Allah, tidak ada usaha manusia di sana. Nah, itu ayat yang lalu. Nah, sekarang kita lihat ayat kita sekarang ini berbicara menyangkut sebahagian, sekelumit dari aktivitas orang di sorga. Atau aktivitas orang di sorga dan juga nanti orang yang di neraka. Nah, sebelum kita masuk ke sana lagi, saya ingin berkata begini. Persoalan metafisika, persoalan sorga, neraka, dan lain-lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang dibicarakan tentang tentang kehidupan setelah kematian itu bukan persoalan akal. Itu bukan persoalan akal. Bukan persoalan nalar. Kalau saya berkata begini, itu suara merdu. Persoalan mata atau persoalan telinga? Telinga. Bisa enggak dilihat itu suara merdu? Ya bisa, bagus. Jadi berarti kita punya alat untuk mengenal, mengetahui, menyadari tentang suara merdu. Kalau alat yang digunakan keliru, tidak akan sampai. Ya kan? Saya mau tahu panjang ruangan ini, saya bawa timbangan? Pasti salah kalau bawa timbangan. Nah, begitu juga dengan persoalan sorga dan neraka. Kita ini berada di luar jangkauan akal kita. Persoalan ini persoalan iman, persoalan hati. Kalau hati Anda bersih, Kalau Anda membuka hati Anda, dia bisa masuk. Kalau Anda tutup hati Anda, dia tidak masuk. Ya, ini dulu, ini yang perlu nih kita sadari. Hah? Jadi kita punya hati, kita gunakan untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan nalar. Kita punya akal, kita gunakan, bisa jadi bertentangan akal kita dengan hati kita. Iya kan? Oke. Baik, mari kita dengar ayat kita ini. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni sorga nadau, menyeru, berteriak kepada penghuni neraka. Kenapa dia berteriak? Karena jarak antara sorga dan neraka jauh sekali. Ya? Saya tidak perlu berteriak pada ibu, pada bapak. Tapi kalau jauh, ini menunjukkan bahwa mereka tinggi, jauh, dan ini di bawah. Memang ketinggian itu adalah lambang sesuatu yang bagus, tinggi kedudukannya. Oh, itu dia rendah remeh, ya. Wanada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Mereka berkata, kami telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Nah, kamu, apakah kamu telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kamu bahwa itu benar-benar terjadi? Saya ulangi. Kami telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami bahwa itu benar. Apakah kamu juga sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kamu kepada kamu? Mereka jawab, sudah. Maka fa'azzana mu'azzinun. Azan itu apa artinya? Azan itu terambil dari kata uzun. Uzun itu telinga. Kalau orang azan itu mengucapkan kata-kata yang didengar oleh telinga, biasanya dengan suara keras juga, kan azan kan suara keras. Nah, maka azanlah satu mu'azzin. Kita tidak tahu apa mu'azzin ini, siapa ini. Boleh jadi malaikat, boleh jadi, pokoknya ada pengumuman yang disampaikan pada seluruh hadirin. Apa katanya? Fa'azzana mu'azzinun bainahum, di antara mereka, di antara penghuni sorga dan neraka ini, bahwa kutukan Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada saat ini kami sedang membahas surat Al-A'raf ayat 44 dan juga seterusnya mengenai perbincangan antara penduduk surga dan juga neraka. Pak Kurey, silakan dilanjutkan Ryan. Baik, kita tadi berhenti pada kutukan Tuhan kepada orang-orang yang zalim. Mari kita bertanya dulu dalam hati, kita pernah melakukan kezaliman atau tidak? Pernah, pasti semua kita pernah. Tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Kutukan Tuhan kepada orang-orang yang zalim itu, kezaliman yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Jadi yang dimaksud di sini, kutukan Tuhan kepada yang mempersekutukan Allah, bukan kepada setiap. Oke. Siapa itu? Kemudian dijelaskan lebih jauh, alladzina yasudduna an sabilillah, menghalangi orang melakukan kegiatan di jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja, menghendaki agar jalan Allah yang lurus ini itu bengkok. Dia mau pengaruhi Anda, dia mau ini Anda, dia halangi Anda melakukan kebaikan, dia suruh seseorang melanggar mestinya jalannya lempeng, dia berliku-liku. Itu semua adalah orang-orang yang zalim. Wahum bil akhirati kafirun, dan tidak percaya akhirat. Oh, sorga gak ada, neraka gak ada, ini gak ada nih. Itu kutukan Tuhan. Kutukan itu berarti kejauhan dari rahmat Allah. Itu yang dikutuk jauh dari rahmat. Wa bainahuma hijab. Antara penghuni neraka dan penghuni sorga ini ada batas pemisah, ada pagar. Zahiruhu, saya beri contoh, ini dinding ini bisa jadi pagar ya. Apa yang kita lihat di sini berbeda dengan apa yang ada di dalam yang kita tidak lihat. Yang di sini siksa, semua orang di sini, semua mereka disiksa. Di sana kalau dia melihat, oh itu penghuni sorga di sana. Tapi dinding ini tidak bisa menjadikan penghuni neraka itu ke sana. Bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijal. Di atas dinding itu, di atas a'raf itu artinya tempat yang tinggi. Di atas tempat yang tinggi itu ada orang-orang. Siapa ini orang? Macam-macam pendapat. Salah satu pendapat yang paling baik adalah begini. Kita itu nanti ditimbang amalan kita. Ya kan? Oke. Kalau lebih berat kebaikan masuk surga. Kalau lebih berat kejahatan masuk neraka. Kalau seimbang. Di mana dia ini yang seimbang? Nah, ada ulama berkata, yang seimbang inilah yang berada di atas. Dia lihat di sana senangnya orang surga, kepingin saya ke sana. Dia lihat ke sini, waduh kejemnya ini segala, ya kan? Nah, di situ ada orang-orang rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Mereka itu yang ada di atas mengenal orang yang di surga itu dan mengenal juga orang yang di neraka ini. Oh, itu ada tanda-tandanya. Boleh jadi tanda-tanda itu mereka kenal waktu di dunia. Oh, itu saya kenal si A, tandanya begini. Oh, itu dia tuh. Oh, itu saya kenal. Ya'rifuna kullam bisimahum. Semua ya mereka ketahui, oh ini, atau boleh jadi tandanya itu, boleh jadi tandanya itu adalah bercahaya orang yang di sorga, kusut, keruh mukanya orang yang di neraka. Wallahu a'lam. Baik, yang penting. Wanadau ashabal jannah, assalamun alaikum. Mereka berseru kepada penghuni sorga, sejahteralah kalian, salam. Selamat sejahteralah kalian. Walam yadkhuluha wahum yatma'un. Mereka ini yang ada di atas belum bisa masuk. Padahal mereka kepingin sekali masuk. Pastilah ya, kepingin masuk ya. Oke. Wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashab nar. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Kalau dialihkan pandangannya. Orang yang di atas ini tadi. Ke penghuni neraka. Kita garis bawah. Dialihkan pandangannya. Kalau dialihkan itu ada yang mengalihkan atau tidak? Kalau saya membalik ke belakang, itu berarti saya yang membalikkan leher saya. Kalau dialihkan saya ada orang yang mendorong saya. Sebenarnya mereka tidak mau lihat itu neraka. Takut. Jadi dialihkan, idza surif, dialihkan pandangannya ke sana. Iya kan? Karena lihat itu boleh jadi melihat pertama kali sudah dia enggak sanggup lihat. Maka lihat beneran tuh. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashaban nar qalu. Mereka terus berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalim. Ya doa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, jangan jadikan kami masuk bersama kelompok itu. Ini yang berada di atas itu. Wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ini orang-orang yang ada di a'raf yang di atas ini berteriak lagi. Ma aghna 'ankum jam'ukum. Apakah berguna apa yang kamu himpun dulu di dunia? Apa gunanya himpunan kamu? Atau tidak ada gunanya apa yang kamu himpun? Apa sih yang dia himpun? Harta, kedudukan, ya, apalagi harta pengikut. Berguna enggak itu? Tidak ada yang berguna. Ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, dan keangkuhan kamu itu tidak ada gunanya. Dulu kamu angkuh, tidak mau lihat ini, tidak mau lihat itu. Oke. Aha ulai aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah orang-orang itu yang ada di sorga sekarang, yang kamu dulu bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada mereka itulah dikatakan, silakan masuk sorga, tidak ada rasa takut bagi kamu, dan kamu juga tidak akan bersedih hati. Itu yang masuk sorga, yang dulu dilecehkan, yang dulu dikatakan apa itu, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Oke. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma. Penghuni neraka berteriak kepada penghuni sorga, afidu alaina. Afidu itu artinya curahkan. Kalau saya berkata curahkan itu dari atas. Curahkan. Curahkan itu berarti banyak. Curahkan kepada kami sedikit air. Curahkan kok sedikit. Coba lihat. Dicurahkan banyak, yang kami terima cuma sedikit. Kenapa? Panas. Air menguap di jalan. Curahkan kepada air kami air yang banyak, itu hanya sampai kepada kami sedikit. Afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang dikasih Tuhan kepada kamu, rezeki yang dikasih, apa saja, air ke roti ke apa ke, pokoknya sedikit, karena pasti yang kamu dapatkan itu baik. Oke. Qalu, ini penghuni sorga berkata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan itu terhadap orang kafir. Kita lanjutkan nanti. Sebelum sesi tanya jawab, tentunya Ibu sudah penasaran semua. Untuk sabar sedikit, pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf. Sebelum saya berikan kesempatan pada ibu-ibu juga bapak untuk bertanya, Pak silakan berikan uraian terlebih dahulu. Baik, kita tadi berhenti bahwa mereka minta dicurahkan air, diberi rezeki. Terus orang-orang penghuni sorga itu menjawab, innallah harramahuma 'alal kafirin. Tuhan mengharamkan itu untuk orang-orang kafir. Sebenarnya mengharamkan di sini bukan berarti haram seperti apa yang kita ketahui di kehidupan dunia ini. Haram di kehidupan dunia itu adalah ketetapan Tuhan yang apabila dilakukan itu dapat dosa. Di akhirat sudah tidak ada dosa, tidak ada pahala. Sudah tidak ada kewajiban. Jadi haramahuma di sini artinya Tuhan mencegah itu. Ayat ini sebelumnya kita pernah berbicara bahwa kalau penghuni sorga itu dendam di dalam hatinya sudah tidak ada, iri hati sudah tidak ada. Nah, ucapan mereka ini menggambarkan bahwa sebenarnya mereka kami ini mau kasih kamu itu, tapi Tuhan cegah kami. Kami itu tidak dendam sama kamu, dendam tidak ada lagi walaupun terhadap musuh Anda. Ya toh itu di sorga nanti. Nah, orang-orang kafir itu Allah mencegah memberikan itu kepada orang-orang kafir, baru dia jelaskan yang menjadikan agama mereka sebagai kelengahan dan permainan. Jangan pernah menjadikan agama bahan kelengahan, jangan juga jadikan dia bahan permainan. Ini biasa kita tidak sadar. Kita saja biasa mungkin lihat di TV ya, orang berdakwah kok membuat orang tertawa. Ya, tertawa untuk memberikan kesegaran tidak terlarang. Tapi kalau sepanjang waktu ketawa terus, itu enggak benar. Itu bisa berarti menjadikan agama sebagai permainan. Ya, sekali lagi saya katakan, suksesnya dakwah itu bukan karena banyaknya orang ketawa atau menangis. Dakwah itu sukses kalau tambah pengetahuan Anda, tambah kesadaran Anda. Nah, ini dikatakan itu orang-orang yang tidak akan menjadikan agama sebagai sesuatu hal yang melengahkan mereka, menjadikannya permainan, yang terpengaruh, terperdaya oleh kehidupan dunia. Pada hari ini, saat ini, kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami dulu. Maksudnya lupa, Allah lupa, itu artinya tinggalkan. Karena sesuatu yang dilupakan itu ditinggalkan. Ya, Allah tidak lupa. Mereka meninggalkan ajaran agama, maka Allah juga meninggalkan mereka. Itu disebabkan karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ini gitu. Baiklah. Silakan yang mau bertanya. Silakan, saya persilakan kepada Ibu, Bapak untuk bertanya. Silakan Ibu yang berada di depan. Adakah cara lain untuk meyakinkan kita selain dengan ayat Qauliyah bahwa kehidupan di akhirat itu akan ada? Sekian. Baik, terima kasih Ibu. Bagus, bagus. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Yang pertama dulu, kita bisa tanya hati kita, terlepas ada ayat atau tidak. Kita bisa tanya hati kita, kita mendambakan keadilan atau tidak? Kita mendambakan keadilan. Oke. Di dunia ini, keadilan sempurna sudah ada atau belum? Belum. Ya, masih banyak orang jahat bebas, ya. Masih banyak orang baik di penjara. Apa tidak ada keadilan itu? Kita mendambakannya. Jadi terlepas ada ayat menjelaskan ada akhirat, ada sorga, ada neraka. Naluri manusia mendambakan keadilan. Dan karena keadilan tidak sempurna di dunia, maka kita harus berkata yang maha kuasa itu pasti menyiapkan satu hari di mana dia beri pembalasan. Hari itu bukan di dunia. Itu salah satu bukti. Nah, Allah juga menyatakan begini. Dalam konteks menjelaskan tentang keniscayaan kiamat. Banyak ayat, dia bilang begini, lihat tumbuhan ini ada benihnya atau tidak? Ada benihnya. Benihnya ditanam, ya. Datang air, hujan, tumbuh. Setelah sekian lama dia tumbuh, berbuah dan lain-lain sebagainya. Manusia juga begitu. Dia sudah masuk di tanah, dikubur. Ya. Bisa enggak dia tumbuh lagi? Harus bisa. Bisa. Anda lihat ini tumbuhan. Di tanah yang gersang, ada benihnya. Kita itu manusia, kalau di dalam kubur tidak hancur semua. Ada yang dinamai tulang ekor. Ya kan, itu masih ada. Nah, itu yang tumbuh jadi manusia lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh, uraian-uraian yang bisa membuktikan bahwa ada hari kemudian. Itu sebabnya semua agama percaya bahwa ada hari kemudian. Saya kira. Semua agama percaya. Ya? Iya, itu syarat keberagamaan, percaya bahwa pasti Tuhan menciptakan suatu waktu untuk menerapkan keadilan bagi semuanya. Karena keadilan sempurna itu tidak akan didapatkan di dunia ini. Karena keadilan sempurna tidak didapatkan. Baiklah, silakan bagi yang ingin bertanya. Bapak, silakan. Begini Pak Ustaz, ada orang tua yang menghalangi seorang anak gadisnya kawin dengan seorang lelaki soleh. Karena lelaki ini tidak kaya. Yang saya ingin tanyakan, apakah orang tua ini menghalang-halangi di jalan Allah? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, repot juga ya. Begini, ada beberapa sisi yang harus kita dudukkan di sini. Kita tidak bisa hitam putih berkata begini atau begitu. Perkawinan itu adalah hubungan antara dua orang dan dua keluarga. Saya tidak bisa paksa anak saya kawin kalau dia tidak senang. karena dia yang akan kawin. Tetapi kalau dia dikhawatirkan bahwa kalau dia tidak kawin akan mengakibatkan dia terjerumus di dalam kedurhakaan, dan alasannya hanya karena dia tidak kaya, maka ini tidak boleh. Karena Tuhan menjanjikan bahwa kawinkanlah orang-orang yang sendirian, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Kawinkanlah orang-orang yang sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, kalau mereka itu sudah mampu untuk kawin. Kalau mereka miskin, Allah akan beri dia rezeki. Jadi jangan alasan untuk menolak seseorang itu karena dia tidak kaya. Jadikanlah pilihan itu adalah karena dia beragama, karena dia orang soleh. Nah, tapi walaupun demikian, saya tidak berani berkata kalau orang tua tidak setuju anaknya kawin karena ini, itu otomatis berarti dia menghalangi dari jalan Allah. Saya kira tidak demikian. Menghalangi atau tidak memperbolehkan semuanya hanya karena Allah ya, Pak? Iya, itu karena Allah. Ya, baiklah. Nah, kita akan lanjutkan kembali ya, Pak. Baik. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan pada segmen ini, saya juga akan memberikan kesempatan, Pak, pada pemirsa untuk bertanya. Tapi sebelum pemirsa bertanya, boleh saya bertanya, Pak? Silakan. Pak, ada tidak ya kalau misalkan orang ini masuk surga atau neraka, itu bisa tertunda masuknya karena ada keberatan dari orang lain? Misalnya untuk, anaknya. Untuk masuk surga, bisa tertunda. Ya. Kalau untuk masuk neraka itu kan semua perhitungan sudah tidak ada orang yang akan yang tertunda masuk neraka karena putusan sudah jelas. Nah, yang masuk surga bisa jadi ada putusan pendahuluan, tiba-tiba ada yang keberatan. Nah, itu sekian banyak riwayat yang menyatakan hal itu. Misalnya ada seorang ayah, baik amalnya, dia diputuskan masuk surga, tapi dia tidak didik anaknya. Waktu dia mau masuk surga, sang anak mengadu pada Tuhan, saya ini di neraka wahai Tuhan, tapi ini karena ayah saya tidak didik saya. Maka dia minta, ansifni min hadzal zalim, saya minta keadilan. Itu bisa jadi tertunda. Baik, seperti janji saya pada pemirsa, Pak, bahwa saya akan memberikan kesempatan pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak Kurais. Para penghuni neraka dan surga dapat saling melihat, bahkan berkomunikasi. Bagaimana dengan keluarga yang saling cinta di dunia tetapi di akhirat berbeda tempat? Apakah hal ini dapat menjadi pengurang atas kenikmatan surga? Mohon penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat Al-Qur'an menyatakan begini. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang bersahabat akrab di hari kemudian akan menjadi bermusuhan kecuali orang bertakwa. Kalau satu penghuni neraka dan satu penghuni sorga, itu jadi bermusuhan dia. Ya, itu sebabnya ada juga peringatan di dalam Al-Quran bahwa di antara pasangan kamu ada yang menjadi musuh kamu. Bisa jadi ada suami yang jadi musuh istrinya. Bisa jadi ada istri yang menjadi musuh suaminya. Bisa jadi ada anak yang menjadi musuh orang tuanya. Jadi, nah, itu satu sisi. Pertanyaannya yang sisi lain yang perlu dijawab, apa itu mengurangi kenikmatan. Nah, orang yang masuk surga itu tidak merasa kurang. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tadinya di dunia dia harapkan, tapi dia tidak dapat di akhirat, itu dia tidak terganggu dia. Karena semua apa yang dia harapkan itu adalah yang boleh, yang memang dia berhak menerimanya, sehingga dia puas. Ada orang-orang yang berkata begini, oh itu saya nanti di akhirat saya nggak mau lagi sama suami saya. Itu di sini, di dunia. Tapi di akhirat kalau dua-duanya baik, taat kepada Allah, itu kedengkian, itu kebencian, itu ini sudah tercabut semuanya. Jadi mereka hidup rukun. Tapi kalau memang tidak, ini tidak mengurangi. Bahkan saya sering berkata bahwa di akhirat nanti, kalaupun seseorang itu berada hanya di pinggiran, dia tidak mau pindah dari situ. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Pak, seperti biasa pada segmen terakhir ini, kami akan memberikan kesempatan pada Bapak untuk memberikan kesimpulannya. Baik, mari kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tadi saya sudah kemukakan kesimpulannya, persoalan metafisika, persoalan akhirat, kita tidak ada keterlibatan nalar akal dalam hal itu. Jadi kita harus percaya kalau memang Allah dan Rasulnya menyampaikan seperti itu. Saya kira kalau mau kita berikan sedikit perbandingan, kalau Anda sakit, Anda tidak tahu apa obatnya, ke dokter, bagaimana sikap Anda? Percaya, Anda lakukan. Karena yakin bahwa dokter lebih pandai dari Anda. Begitu Anda meragukan dokter itu, Anda pindah dokter, buang obatnya yang tadi. Nah, dalam konteks uraian Al-Quran dan sunnah yang sahih menyangkut alam metafisika, jangan berkata, oh ini tidak mungkin, ini tidak ini. Karena dunianya lain. Kita saja di dunia ini naik sekian puluh kilometer ke atas, udah daya tarik bumi udah lain, sudah berbeda. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang kita pahami dari sini adalah bahwa bisa terjadi dialog antara penghuni sorga dan penghuni neraka. Ini kan dialog ini. Bahkan ada orang-orang dalam ayat yang lain itu bercerita kepada temannya yang di sorga, ayo kita menuju ke arah neraka melihat bagaimana keadaan mereka di sana. Sampai di sana dia lihat ada temannya, itu dulu teman saya, hampir aja saya terjerumus juga dengan dia. Jadi ada itu kunjungan. Hanya tidak ada kunjungan orang dari neraka ke sorga. Ya kan? Oke. Yang ketiga, bahwa jarak antara sorga dan neraka itu jauh sekali. Sorga tinggi sekali, ini rendah sekali. Ada beberapa riwayat yang kita tidak tahu persis kesahihannya, bahwa katanya itu beberapa riwayat bahwa bisa jadi ada sesuatu yang dijatuhkan dari sorga sampai di neraka setelah 500 tahun. Nah, jauh kan? Jadi itu. Kemudian yang kita juga perlu ketahui, ada orang-orang yang seimbang amal baiknya dan amal buruknya. Itu kelihatannya kalau seimbang Allah kasih dia, Allah rahmati dia pada akhirnya, tapi ditahan dulu. Dibiarkan dulu deg-degan hatinya toh. Itu gentar itu. Saya di sorga atau di neraka? Itu tadi gambaran bagaimana doanya, bagaimana harapannya dan lain-lain sebagainya. Kemudian akan sadar orang-orang yang ada di neraka bahwa apa yang dihimpunnya selama ini, baik kedudukan, harta, pengikut, saya garis bawahi, kalau itu tidak digunakan untuk kepentingan yang diridhai Allah, itu akan menjadi musuh mereka di hari kemudian. Tidak ada gunanya. Jadi kita tidak bisa berkata jangan himpun harta. Kita tidak bisa berkata jangan ajak orang mengikuti Anda. Tapi ajak orang mengikuti Anda, cari pendukung, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan agama. Jangan cari pendukung untuk, ya kan begitu kan mestinya ya. Oke, saya kira kesimpulan terakhir yang saya ingin tekankan di sini bahwa jangan sampai ada kepentingan agama yang Anda abaikan. Lahu itu artinya mengerjakan sesuatu yang penting tapi meninggalkan yang lebih penting. Itu lahu. Lahu itu juga artinya mengerjakan sesuatu yang tidak penting padahal ada yang lebih penting. Jadi orang itu harus pandai-pandai memilih prioritas. Apa prioritas? Kalau Anda mendahulukan yang tidak penting, rugi Anda. Kalau Anda mendahulukan yang penting atas yang lebih penting, rugi Anda. Itu satu. Yang kedua, laib. Laib itu permainan. Melakukan sesuatu yang tidak wajar. Bukan berarti permainan kayak kita nonton sepak bola dan lain-lain. Bukan itu maksudnya. Laib itu begitu. Melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ada tempatnya orang main. Nah itu enggak apa-apa. Tapi ada tempat. Ada tempat untuk sholat. Jangan jadikan dia untuk lapangan sepak bola. Agama ada tempatnya. Jangan jadikan dia sebagai lelucon. Saya kira itu pesan ayat-ayat kita. Baiklah Pak Kurais, terima kasih atas uraian yang sangat indah pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kurais, kita semua dapat memetik hikmahnya. Semoga menjadi lebih baik lagi. Jangan menjadi orang-orang yang bangkrut pada akhirnya nanti di akhirat. Insya Allah, amin. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Kurais Shihab dalam Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.